Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله ورحمكم وبارك الله فيكم وسلمكم من كل مكروه. Kita lanjutkan membaca daripada kitab At-Tahdhibu al-Hasan fi mawqifil muslim min al-fitan. Sebagaimana kitab ini telah kita baca secara rutin pada setiap pekan keempat, walaupun terkadang di sana ada halangan sehingga ana tidak untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Dan kita masuk sekarang kepada pembahasan berikutnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Halim hafizahullah ta'ala. Adam Islam min asbabi sukut di tarikh. Berkata Syekh, Adam Islam, ketiadaan ikhlas merupakan min asbabi sukut, termasuk daripada sebab-sebab tersungkurnya seorang di tarikh dari jalan, yakni fi at-tarikh al-haq, dari jalan al-haq, fi tarikh al-haq. Tadi ini istirahat dan mustaqim, anistirahat dan mustaqim, terjatuh dan tersungkur, terjerembab, dan akhirnya menyimpang dari jalan tersebut. Maka dari judul ini atau maudhu ini kita bisa yang memberikan satu gambaran maksudnya ikhlas ini perkara yang sangat besar. Dan ikhlas di samping perkara yang sangat besar, dia juga perkara yang sangat berat untuk direalisasikan. Sangat banyak ucapan-ucapan dari para alimah, para ulama kita, para salaf sunnah, salaf salih kita, salaf sunnah salih, menyebutkan tentang masalah ikhlas ini. Dan khususnya para penuntut ilmu, ini khususnya para penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat-sangat ditekankan di dalam agama kita. Dan ini sering kita ulang-ulang dalam setiap urus bahwasannya di nusmah agama kita ini ditekankan di atas ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu amalan yang tidak didasarkan padanya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Justru Allah benar-benar telah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, dan juga hati untuk mencerna dan memahami dari apa yang dilihat dan didengar. Sebagai tanah, sebagai anak, untuk apa? Mendapatkan daripada anak ilmu. Karena Allah benar-benar kemudian menyatakan binatang awal zahra wa tuah kullu ulai katana anhumatula. Wabarnya, pendengaran kamu, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan betapa banyak manusia yang kemudian mereka masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak mempergunakan tiga nikmat ini, yang dengannya seseorang akan bisa mendapatkan ilmu. Walaqadara'a katsirin minal jinni wal insi walaqadara'a fi jahannam katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walaqadara'a la yusyuruna biha walaqadara'a la yasma'una biha ulaika a'badun adar ulaika humul ghafilun. Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan sungguh-sungguh telah kami penuhi jahannam dengan banyak sekali dalam jin dan manusia. Mereka memiliki hati-hati yang mereka tidak pergunakan untuk memahami. Mereka diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka-mereka ini ibaratnya adalah binatang-binatang. Binatang-binatang tetap ternak, karena bentuk awal bahkan lebih besar daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka jangan kita termasuk daripada orang-orang yang lalai, yakni lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk zikrullah ini adalah khudu majalis zikr, majalis al-ilm. Ini termasuk daripada bentuk-bentuk tersebut. Dan orang yang berpaling daripada majalis-majalis seperti ini, ya, tidak mau menghadiri majalis-majalis ilmu, maka akan kami gandengkan dengan dia syaitan, sehingga syaitan itu akan menjadi paling bagi dia, teman dia, teman akal dia. Dalam keadaan dia tidak sadar. Kalau dia sedang berteman dengan syaitan, kesadaran itu nanti di saat dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu baru dia tahu kalau sementara ini, selama ini dia berteman dengan syaitan. Wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulana khalila. Dan pada hari di mana orang-orang zalim itu gigit jari, mereka menggigit jari-jari mereka kemudian sambil mengucapkan duhai seandainya dulu aku mengikuti Rasul, duhai seandainya aku dulu tidak bersama dengan teman-temanku ini, tidak aku jadikan itulah itu sebagai teman dekatku. Nampak Allah dengan zikri pada isyaran, sungguh dia telah menyimpangkan aku daripada azib peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang gelimpang istilahnya, ya, syukur fitarif terjatuh tersungkur dari jalan ini disebabkan karena yang ada berkumpulan dan disebabkan karena ada sosok tidak adanya kesabaran untuk yakni menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu pada saat ini sungguh sangat-sangat berharga lebih daripada segalanya, karena al-jahl muntasir sekarang ini, al-jahl kebodohan tersebar tersiar di mana-mana. Manusia berada di atas yakni kehidupan yang penuh dengan kegelapan, ya. Mayoritas mereka tidak semua disebabkan karena intisar ujar ini menyalahkan kesalahan. Intisar ujar menyebabnya kebodohan ini kepada alat kesalahan. Tanda-tanda daripada hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat. Dan terasa betapa sangat yakni nikmatnya keberadaan para ulama kita, ya, keberadaan para ulama kita, betapa dahulu ahlu sunnah wal jamaah begitu sangat eksis kuat, persatuan mereka luar biasa, ditegakkan oleh seluruh daripada musuh-musuhnya dari kalangan hizbiyyun di saat masih ada Sayyid bin Baz, Sayyid Al-Utsaimin, Sayyid Al-Albani, Sayyid Mubil bin Hadi, rahimahullah. Apakah setelah mereka meninggal dunia, ujian demi ujian menimpa daripada Ahlus Sunnah? Ujian demi ujian ini berganti. Nilai daripada begitu sangat tingginya ilmu. Walhamdulillah, kita masih memiliki wali guru wa sayyiduna Rabi' ibn Hadi. Hamdulillah. Wasabda Allah bilhaq. Walhamdulillah, sampai saat ini kita mengembalikan dari berbagai macam banyak urusan kepada beliau. Dan masalah yang lainnya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Masqali, Syekh Zaid bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, nah, ulama-ulama kita, alhamdulillah. Dan di negeri Yaman, Masya Allah, di sana ada Syekh Al-Walid Al-Anna Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Beliau sudah sangat tua. Akan tetapi, Masya Allah, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Mubil, memuji daripada keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi ini, fi ghayatil itqan, fi ghayatil itqan fil hadis. Dalam masalah ilmu hadis, beliau adalah riwayat ekor sampai pada puncak. Kitab-kitab beliau, kalau kita bacanya, contoh yang sangat ringan, kita baca Qaul Mufid, ya kan, yang mungkin sebagian antum pelajari. Ini nikmat keberadaan mereka. Syekh Muhammad Al-Bina, seperti yang kita sekarang baca kitabnya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Sunani, yang Syekh Mubil menyatakan Al-Wa'id Al-Hakim, seorang yang sangat-sangat bijaksana, pemberi nasihat yang sangat bijaksana, Muhammad bin Salih As-Sulman. Juga di sana masih ada lagi As-Sayyid Abdullah bin Uthman Al-Dhamari, yang digelar As-Sayyid Mukbil dengan Khatibul Sunnah. Khatibul Sunnah As-Sayyid Uthman Al-Thani, yang kalau kita melihat Syekh Mubil, nah, kita melihat kepada Syekh Uthman Al-Thani ini dari fisiknya, bentuk tubuhnya, dan semuanya, bahkan cara bicara mirip dengan Syekh Mubil. Hanya mungkin kalau Syekh Al-Thani ini lebih cepat bicara dibanding Syekh Mubil, tetapi dari fisiknya sungguh sangat mirip dengan Syekh Mubil. Ini kita masih memiliki warna, dan beliau masih muda sekali. Syekh Uthman Al-Thani, Syekh Abdul Aziz Al-Qurani, Masya Allah, masyaih kita banyak. Alhamdulillah, kita setiap tahun dihadiri oleh masyaih dari Minkibara Umat, ulama kita dari Saudi, Syekh Al-Qurani, Abdullah bin Abdul Karim Al-Qurani, Syekh Khalid bin Zahri Al-Bufairi, Syekh Muhammad bin Ghani, Masya Allah, ni'ma azimah jidda, Syekh Abdullah Taufik. Maka sungguh satu kebanggaan bagi Ahlus Sunnah memiliki a'immah, memiliki pembimbing yang seperti ini. Dan juga di antara kita sekarang ini, di khususnya di Yogyakarta ini, kita melihat asatidah, ya, ilmu mereka yang barokah, Masya Allah. Ini kita akan belajar supaya kita apa? atau kita semangat dalam menuntut ilmu. Hanya dengan itu kita akan bisa menata niat-niat kita, agar kita meluruskan niat-niat kita. Antum syukur dan antum jaga persatuan antum untuk tetap dan terus menghadiri majelis-majelis beribadah ulama-ulama antum. Nikmat, wallah nikmat azimah ya kawan. Ini nikmat yang harus kita jaga. Persatuan di antara kita. Tapi sebelum ini adalah mukadimah sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdul Al-Imam hafizahullah taala. Ada ikhlas min asbabis sukut fi thariq. Ketiadaan ikhlas ini akan menjadi sebab seseorang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya tentunya ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya kan? Yang pertama ini. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu ini adalah syartun tatabu'i, istilahnya syarat tatabu'i. Artinya bukan syartun ibtida', bukan syarat ibtida'. Terkadang seseorang mungkin dalam menuntut ilmu dia belum bisa menata niat, ya kan? Karena belum pernah belajar tentang apa itu niat. Dia hampir sekedar lahir. Terkadang bahkan memiliki niat-niat yang keliru. Terkadang. Atau tetapi di saat seorang merasa demikian, wah, anak belum bisa menata niat anak. Berarti anak tidak pantas menjadi tolibul ilmu. Anak tidak usah ngaji. Ini salah. Kata para ulama, bahwasanya ilmu ini syarat tatabu. Artinya syarat tatabu adalah dia akan mengikut di saat seseorang itu menuntut ilmu dengan ilmu, yakni dengan ilmu-ilmu yang benar tentunya. Maka ini bagaimana istilahnya ahlamiyahnya, pentingnya kita menghadiri majelisnya Ahlu Sunnah. Karena kita akan senantiasa dinasihatkan tentang Islam dunia, perbaikan-perbaikan ini. Jangan kita menghadiri majelis-majelisnya Ahlu Bidah Ahlu Ahwa. Para ulama kita mereka di antaranya Qotadah dan yang lain menyatakan bahwasannya dahulu kami menuntut ilmu, mencari ilmu, dan pada diri kami tidak terdapat niat yang betul. Akan tetapi ilmu menuntut untuk kami perbaiki niatnya. Artinya apa? Bahwasannya niat ilmu yang benar, ya, ilmu yang bermanfaat tersebut akan mengarahkan seseorang kepada niat yang benar. Maka yang pertama jiwa sunnah adalah mengarahkan jiwa kita untuk menundukkannya pokoknya hadir dalam majelis ilmu. Ini yang pertama. Niscaya niat-niat tersebut akan mengikut tentunya terus dan terus berusaha untuk diperbaiki. Kita lihat seperti Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Mas'ud Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang imam besar, ya kan? Seorang imam besar. Beliau menyatakan bahwasannya yang paling sulit untuk diperbaiki dari amalan itu adalah niat. Ini yang berbicara adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kata dia bahwasannya memperbaiki niat ini paling sulitnya. Ma'alatul syai'an asyadda'ana dan niyati di Allah mutakakol dan ta'ali. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat, lebih sulit daripada niatku. Karena dia selalu berbolak-balik pada diri. Dawud bin Sulaiman juga menyatakan bahwasannya dia pada waktu satu ketika membaca satu hadis, mempelajari satu hadis, hadis yang agak panjang, maka di saat membaca satu dua, yakni kalimat daripada hadis tersebut dia masih bisa menatanya. Tiba-tiba niat itu berubah sedikit dan dia merasakan perubahannya tersebut, dia perbaiki lagi, kemudian membacanya kembali, kemudian berubah lagi. Demikian beberapa kali dalam satu hadis. Maka kemudian dia menyatakan wal hadisul wa'id yahtaju ila niyyah, bahkan hadis satu saja ini butuh kepada sekian banyaknya. Tadi dunia ya, diperbarui kembali, diperbaiki lagi niatnya tersebut. Ini jadi jangan kemudian menjadikan alasan di saat kita tidak hadir terhadap ini majelis-majelis ilmu. Jadi majelisnya asal tidak harus sunnah kemudian menyatakan bahwasanya disebabkan anak belum bisa menjaga niat anak. Kalau para umat yang seperti ini saja demikian keadaannya, apalagi aku. Ini. Dan justru orang yang kemudian sok menyatakan dirinya adalah paling bersih, paling murni, ya, anak salah timur yang lain, nah, misalnya salah tiga tunggal atau gimana atau al-muhim, dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling murni, paling bersih. Nah, mudah-mudahan kuasa ilahi. Nah, untuk ilahi ada kala. Ini perkara yang sangat besar. Ya, mentazkia diri sendiri. Mentazkia dirinya sendiri. Walaupun jatuh susah pembuahan atau gimana kok, jangan kalian mentazkia diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Takwa itu ada kalau semua ya. Takwa itu ada dalam dada-dada kalian, bukan dengan lisan-lisan kalian. Tidak pernah dicontohkan kalimat-kalimat seperti itu dari salah. Bahkan sebaliknya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut terhadap nifaq. Salah seorang tabi'in menyatakan bahwasanya aku dapati 30 dari kalangan para sahabat Nabi semuanya mereka tidak aman daripada nifaq. Ini para sahabat Nabi semuanya tidak merasa aman daripada nifaq. Sifat nifaq kemunafikan. Sahabat Nabi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an wasatiquna al-awwaluna min al-muhajirin wa ansar wal ladzina tabau bi tabau ya Allah wa rasulah. Asabiquna al-awwaluna dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mereka dengan baik Allah tafridai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat setelah mereka adalah dengan ittiba dan ihsannya. Ittiba itu kepada mereka, memperbaiki ittibanya kepada mereka, yakni bergantung kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam ittiba. Kalau mereka beragama dengan cara beragamanya mereka, baru akan mendapatkan radhiyallahu anhum warahmatullahi wabarakatuh, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para sahabat mereka menyatakan bahwasanya kami semua sangat paham terhadap yang namanya nifaq. Tidak terkecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang terbaik kedua setelah Abu Bakar dari umat ini. Bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa-siapa yang nama-nama daripada orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa dia termasuk daripada munafikin. Jadi di zaman Umar kalau ada orang meninggal dunia, maka Hudzaifah dipanggil sama Umar. Atau dilihat Hudzaifah ini menyelamatkan dia atau tidak. Kalau tidak menyelamatkan berarti ini orang munafik yang telah diberitahukan oleh Rasulullah tersebut. Ini Hudzaifah ibn Yaman dikenal sebagai pemilik rahasia Rasul. Karena diberitahukan perkara-perkara tersebut. Maka Umar bertanya dengan meminta sumpah kepada Hudzaifah, adakah nama untuk nama di dalam? Masya Allah, kekhawatiran daripada seorang yang telah dikobrakan nama Hudzaifah dari ahli jannah. Khawatir kepada Allah kita. Seandainya boleh, maka dirinya adalah yang paling murni, paling suci. Ini saya para sahabat Nabi orang yang pertama, yang paling berhak. Ini menunjukkan dari satu ciri ini saja, Allah memang Maha Adil. Mau berhujjah dengan hujjah apapun, diberikan satu ciri yang dengan ciri itu setiap muslim tahu bahwasanya ini orang dihujjah. Iya kan? Siapa saja, ya, walaupun kuat apapun hujjahnya, katakanlah demikian, tapi satu ciri yang dengan itu disaksikan oleh setiap muslim, dengan itu dia akan diketahui hakikat dirinya. Masya Allah, ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kita masuk kepada apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, innama yata'afra fi tariq man lam yukhlis amaluhu lillah, amalahu lillah. Innama yata'afra fi tariq, sesungguhnya orang yang tergelincir daripada jalan, yakni jalan al-haq, orang yang akan tergelincir dari jalan al-haq, maka ini adalah as-siratul mustaqim, man lam yukhlis amalahu lillah, yakni orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang besar tetapi tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idah dari Ibnu Jauzi, kaifakana khabiran bidai wa dawa, maka sungguh amat sangat menakjubkan keadaan daripada Ibnu Jauzi ini. Bagaimana dia begitu sangat menguasai, sangat-sangat mengerti dan memahami seluruh beluh daripada obat-obat, penyakit-penyakit dan obat-obatnya. Tidak menjawab penyakit dan obat-obat. Wa ta'akal hadha wa ta'akul hadha fa'il tamdihi insan. Kata-kata ada kafir tak menghiri kita. Dan apapun ini, yang dikata gelinciran ini, tergelincirnya seseorang dari syaratul mustaqim ini, terkadang akan membawa kepada akhir kehidupan dia. Ditutup mata hidupnya dengan hal tersebut. Nauzubillah. Ditutup dalam keadaan dia tergelincir dari as-shirath. Dan di antara penyebab daripada at-ta'assur juga, ketergelinciran juga adalah kelancaran kepada para ulama, khususnya ulama al-sunnah. Lukumul ulama maksuma. Lukumul ulama maksuma. Daging-daging para ulama itu beracun. Ini berarti apa kita? Dari akhraf, dari kehormatan para ulama. Faman atlaqa lisanahu alaihim bisalbi. Kata Ibnu Athir, insyaallah ucapan Ibnu Athir, beliau menyatakan lakum ulama maqluma wa adallahu fi hakim min tiqta fi hakim atta man taqattahu ma'lum. Bahwasanya daging-daging para ulama itu beracun, dan kebiasaan Allah untuk menyingkap keadaan orang-orang yang beracun, mencela dan menggata ulama, itu perkara yang sangat malu diketahui. Demikianlah pada setiap generasi. Maka orang siapa yang apalah kalimatahu alaihim bisanahu alaihim bisan ibtalahu Allah binawfil qaw Allah maqaw. Maka orang siapa yang dia kemudian berani lancang misalnya berbicara jelek terhadap para ulama, maka Allah akan berikan musibah kepada dia di akhir hayatnya dengan mautil qalb, mati hatinya. Naudzubillah. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah, wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar, wa innama a'mal bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dengan yang semisalnya dari hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, innal 'abda la ya'mal 'amal ahli an-nar, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan beramal dengan amal ahli an-nar, wa huwa min ahli jannah, padahal dia termasuk dari ahli jannah. Beramal dengan amalan ahli an-nar dari dohurnya, dari apa yang tampak oleh nanti. Wahwa min ahli jannah. Padahal dia termasuk daripada ahli jannah. Wahyamana ahli jannah bahwa wahinau min ahli jannah. Dan bahwa dia beramal, ya, ada kelompok yang ataupun hamba yang lain dia beramal sama Allah daripada aman ahli jannah. Padahal dia termasuk daripada ahli jannah. Wahinama amal bin khawatir. Dan amalan itu dilihat dari akhir kehidupan seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suhul khatimah, akhir yang jelek. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga dengan apa kemudian kita bisa istiqamah? Istiqamah. Ya. Kita merendahkan, mengajakkan saudara kita yang lain, kaum muslim yang lain, atau bahkan ahli sunnah yang lain, hanya semata-mata karena perkara-perkara yang mungkin terjadi pada mereka. Ini mungkin. Karena terkadang sandaran-sandarannya tidak kepada berita-berita yang akurat, atau terkadang penuh dengan tambahan dan pengurangan. Katakanlah benar demikian, terjadi memang ada, ya. Maka yang dilakukan adalah bukan kemudian merendahkannya. Kalau kita melihat saudara kita, yakni istilahnya mau terjerumus ke dalam satu bahaya, maka tentunya kita akan menyelamatkannya, menolongnya. Rasulullah SAW menyatakan unsur aqaqa zaliman au mazluman, tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau tabdolim. Ya Rasulullah, gimana kami bisa menolong saudara kita dalam keadaan dia zalim? Kalau dia dizalimi, kita akan menolong, kita bantu. Tapi ini zalim, bagaimana kita menolongnya? Ya ini dengan mengambil memegang tangannya. Jangan sampai tokoh adalah kezaliman tersebut terus menerus. Kita kan, kalau dia dalam keadaan bermaksiat, maka dosa. Bukan bermaksiat dengan jonglong yang bisa dijerumusnya sekalian, bukan seperti ini. Ini yang terjadi sebagian ikhwan melihat saudaranya, ya, terjatuh ke dalam satu masalah yang salah, menempuh satu jalan yang salah, kemudian bukannya dinasihati, tetapi justru kemudian sekalian dibuat dijongkrongin dengan cara apa? Banyak cara. Dibeberkan air tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain, atau maka sudah dinasihati pada hanya sekedar memperingatkan sekali. Setelah itu sekali misalnya diperingatkannya melihat kejadian tersebut pada tubuh diperingatkan, sudah diperingatkan, bahkan apa disebar luasnya, seperti ini. Ini bila hikmah. Dan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Tolong saudara kamu dalam keadaan zalim atau terzalimi. Kalau kita berbuat demikian kepada saudara kita yang lain, maka ajazah menjadi selamat. Balasan itu sesuai seperti bentuk amalannya. Maka suatu ketika kita juga akan diperlakukan hal yang sama. Melihat saudara kita demikian, kemudian kita langsung istilahnya tidak berusaha untuk menyelamatkan dia, tetapi justru semakin supaya dia terjatuh dan tergerembak ke dalam kebinasaannya. Bahkan diusahakan untuk dikeluarkan dari koridor Ahlus Sunnah misalnya, dipulang ke dalam. Belum lama anak melihat lewat di tempat rumahnya, anak melihat ada bunyi nyanyian misalnya. Anak mendengar ada gitar seperti itu, padahal itu tetangganya. Atau mungkin terjadi hal tersebut dalam keadaan ikhwan tidak di rumah tangga. Katakanlah itu benar, apakah kemudian lantas disebarluaskan? Itu contoh. Melihat saudaranya berada di satu tempat yang mungkin tempat tersebut banyak kemaksiatannya. Loh, aku berada di sini, ya, aku berada di sini. Ada apa? Aku berada begini, begini, begini. Ya, lantas diberitakan kepada yang lain. Yang mana seperti ini, ikhwah, sering terjadi. Maka kita ajarkan untuk kita semua, yakni dasar takut Allah. Jangan kita mencari-cari Allah, saudara kita muslim yang lain. Karena mengatakan bahwa Allah kasih muslim, kata Allah Allah. Karena orang yang mencari-cari aib saudara yang muslim, maka Allah secara wakil akan mencari-cari aib. Nama kata Allah Allah yakdahu walubi yawbi baik. Dan kalau Allah sudah yang mencari aibnya, maka Allah akan bongkar aib tersebut, walaupun aib tersebut tersembunyi rapi dalam bilik kamarnya. Tapi selanjutnya saya menukilkan ucapan daripada Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, fatihatus su takunu bi sabab dasisah batina lil 'abdi. Fatihatus su, su'ul fatimah, akhir yang jelek. Takun terjadi bisa dari jasinatin, jasisatin, batinatin, jasisa, sesuatu yang menyusup. Ini jasisa maksusun, itu adalah para penyusup. Syekh Rabi sering untuk mengatakan al-maksus gainakum ya wa imzahuhum al-maksusun. Maksus artinya adalah orang-orang yang disusupkan dari kalangan sibiyun ke tengah-tengah Ahlus Sunnah untuk menerbaikan persatuan mereka. Maka di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tersembunyi batinah dalam batin seorang, batinah dilantik dalam batin seorang hamba, layakali alaihan as, yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Jadi su'ul khatimah itu terjadi sebabnya adalah sesuatu yang tersembunyi yang ada pada diri seorang hamba yang tidak terlihat oleh manusia yang lainnya. Inna min jihad amalin sayyi, bisa dilihat dari sisi amalan yang jelek, wan mudari, dan yang misalnya ini. Jadi dari sisa batinan tadi, ya, sesuatu yang tersembunyi dalam hati memang tidak terlihat oleh manusia, tetapi bisa dilihat dari apa? Amalan-amalan jelek dia. Walaupun mungkin dari satu sisi tertutupi dengan sekian banyak kebaikan, tetapi ada perkara-perkara yang dengan itu menunjukkan akan defisit yang jelek tersebut. Kita berlindung daripada sifat-sifat yang demikian. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyatakan di babul muslim usuk menolak kita untuk kufur, ya, mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka jangan kemudian kita suka untuk mencaci maki saudara kita. Jaga lisan-lisan kita daripada ucapan-ucapan yang buruk. Demikian pula Rasul menyatakan muslim laika bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang muslim itu bukan orang yang suka menikam kehormatan saudaranya, tidak pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang fahish lisannya, badi. Fahish ini sangat sedih ucapannya, badi ini sangat kotor, ucapan-ucapan yang kotor. Ini di antaranya. Atau sesuatu yang mungkin dengan ihtiqar terhadap saudaranya yang lain, merendahkan saudaranya yang lain, ini kibar, sifat sombong. Terlebih kibar ini ditambah lagi dengan al-ujud, bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Maka bertumpuk-tumpuklah alam sosial pada dirinya. Alhamdulillah, kita berlindung daripada hal-hal yang demikian. Tanda-tanda kejelekan. Maka kalau itu ada pada diri kita, segera kita hilangkan, sedikit demi sedikit. Kalau kita langsung sekaligus jauhi perbuatan-perbuatan demikian, ihtiqar terhadap saudara kita yang lain. Rasul menyatakan bahwa tidak ada di antara kalian satupun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Kemudian Rasul menyatakan wala apa ya Rasulullah, tidak juga aku ya Rasulullah, wala tidak pula diri. Apa kepada Allah Subhanahu wa Taala, walakin yatarohmani Allah dirahmati minhu wa fadl. Allah Subhanahu wa Taala mencurahkan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu adalah disebabkan karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Taala. Adapun amalan, maka itu adalah asbab, semata-mata asbab. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala menuntut keadilan kepada seorang hamba dari apa yang dari apa yang Allah Subhanahu wa Taala berikan berupa nikmat-nikmat, maka amalan kita itu belumlah cukup sekedar untuk mengimbangi syukur kita kepada Allah seluruhnya. Seandainya seluruh daripada yakni kewajiban-kewajiban kita tunaikan semua, bahkan amalan-amalan sunnah kita pelihara, maka kalau dihitung dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, dihitung, maka sungguh kita sungguh sangat jauh daripada syukur terhadap hak Allah Subhanahu wa Taala. Ada kata Allah Subhanahu wa Taala jadikan amalan tersebut sebagai asbab, bukan mukobalah, bukan mukobil, bukan timbal balik yang setara padan. Ini aman kamu sini, maka jannahnya juga begini. Tidak. Allah Subhanahu wa Taala berikan bagi seorang muslim, kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia mendapatkan sama sekali tidak sepadan dengan amalan. Tetapi dia masuk ke dalam surga, maksudnya dia mesti harus ada amalan, ya kan? Ini adalah sabar. Amalan itu jadikan asbab oleh Allah untuk masuk surga, tetapi bukan sebagai timbal balik yang setara. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala disebabkan kenapa? Karena amalan-amalan dia. Lantas kemudian bagaimana kita bisa ihtiqar terhadap saudara kita? Saya bisa menjaga sholat malam saya, sedangkan kamu tidak. Kamu adalah kasul dari ibadah, sangat malas dalam ibadah misalnya. Maka dengan ini akan menumbuhkan rasa tawadhu. Setiap orang yang kita jumpai dari kalangan Ahlussunnah, saudara kita, kita akan yakni bisa bersikap tawadhu. Orang yang mungkin usianya lebih tinggi, kita merasa bahwasanya dia masuk dalam Ahlussunnah tentunya lebih lama, lebih banyak amalannya ketimbang saya, ya kan? Orang yang lebih rendah, kita bisa menyatakan dia baru saja mungkin dianya menginjak balik sebelumnya belum dihitung amalannya ya, berarti dia masih lebih suci, lebih baik daripada diri saya. Misalnya al-muhim, janganlah kita kemudian memiliki sikap tinggi hati, kibar, merendahkan dan meremehkan saudara kita yang lain, karena itu bisa menjadi asbab, diantara asbab-asbab suhul khatimah. Na'udzubillah. Fasilkal khutla al-khafiyah tujibu su'al khatimah. Maka perangai yang tersembunyi tersebut akan membawa kepada su'ul khatimah indal maut, di saat seorang mati. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Haq di dalam kitabnya Al-Aqibah. Abdul Haq al-Isbil, inna su'al khatimah la yaqa. Ini ucapan Abdul Haq. Inna su'al khatimah la yaqa'u liman istaqama batinuhu wa shuluha dhahiruhu. Sesungguhnya su'ul khatimah, sesungguhnya su'ul khatimah akhir yang buruk, la yaqa', tidaklah akan mengena liman istaqama batinuhu, bagi orang yang batinnya itu istiqamah. Wa shuluha dhahiruhu, dan dhahirnya juga shalih. Jadi apa yang terdapat pada dohirnya sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Wa inna yaqa'u liman fi tawiyatihi fasadun awliya. Tetapi akan terjadi menimpa orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan atau keraguan-keraguan. Wa yaqulu qawmun musir 'ala kadzalik. Dan seringnya terjadi su'ul khatimah ini kepada orang-orang yang terus menerus di atas dosa-dosa besar, walaupun dari al-adwa'i, dan berani melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Ini perkara-perkara dosa yang besar. Fayaquma alaihil maut baktaban. Maka pada saat itu, di saat dia melakukan perbuatan dosa besar tersebut, kematian menunggu dia dengan tiba-tiba. Fayas talimahu syaitan inda tilka sadmah. Kemudian syaitan pun menyambar dia di saat pukulan yang mengena pada dirinya tersebut. Faqad yakunu dzalika sababan li su'il khatimah. Nas'alullah salama. Maka di saat itulah kemudian akan menjadi sebab su'ul khatimah. Nas'alullah salama. Ini di antara bentuk-bentuk daripada asbab su'ul khatimah. Ila anfal, ini sudah selesai dari ucapan Abdul Haq al-Isbili. Kita kembali kepada ucapan Ibn Rajab. Ila anfal fa'lumin yaqaw ala nafsihin nifat al-asra wa yaqaw an yabli badalika alaihi indal khatimah fayukriju ila nifatul akbar. Ibn Rajab menyatakan, maka seorang mu'min dia sangat takut terhadap nifat al-asra. Nifaq al-Asghar. Jadi di sana ada nifaq al-Asghar dan nifaq al-Asghar. Sebagaimana kufur juga ada, kufur al-Asghar dan kufur al-Asghar. Syirik juga ada, syirik al-Asghar dan syirik al-Asghar. Zulum juga ada, zulum al-Asghar dan zulum al-Asghar. Ini pembagian-pembagian yang ma'ruf dari ulama Ahlussunnah untuk yakni jam' al-adillah, mengumpulkan dalil-dalil. Di sana menunjukkan satu perangai itu dikatakan nifaq, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, maka disebut nifaq asghar. Ayatul munafik tara, kata Rasulullah, tanda-tanda munafik ada tiga. Yang pertama adalah idza hadatha kadzdzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji maka dia mengingkar. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza umina qala, dan apabila dia dipercaya maka dia mengkhianati. Maka ini adalah alamat munafik, tanda-tanda kemunafikan. Apakah di saat seorang terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut kemudian dia dicap sebagai munafik? Sedangkan munafik itu kafir. innal munafiqina fi dzarril asfali minan nar. Munafik ini berada di keraknya neraka. Dzarril asfal. Dzar ini dzar itu artinya adalah apa namanya? Derajat, tapi ke bawah ini darukah. Kalau ke atas namanya apa? Darujah. Dzarril asfal berarti derajat yang paling bawah. Dari neraka. Orang-orang munafik. Akan tetapi tidak kemudian setiap orang yang terjatuh ke dalam misalnya dusta kemudian dia dinyatakan munafik dengan makna yang seperti ini. Maka para ulama menyatakan nifaq itu ada dua macam, nifaq asghar dan nifaq akbar. Nah, nifaq asghar ini adalah di antaranya hadis ini tadi. Nifaq-nifaq yang sebenarnya nifaq amali. Amalan-amalan yang itu merupakan amalan-amalan munafik secara zahir. Jika berbicara dusta, jika dipercaya mengkhianati, jika berjanji mengingkari dan seterusnya. Wa idza qala maka dia roh. Jika bertengkar maka dia berbuat fajir, berlebih-lebihan dan berbuat makar dan sebagainya. Maka ini semuanya adalah min adaran di nifaq. Tetapi nifaq asghar. Kata Ibn Rajab selanjutnya, maka seorang mukmin dia khawatir akan terjerumus ke dalam nifaq asghar. Wa yaqafu an yadhiba dzalika alaihi indal khatimah. Dan kemudian nifaq asghar tersebut menguasai dirinya di saat akhir hidupnya. Fa yukhrijuhu ila nifaqil asghar, hingga kemudian mengeluarkan dia kepada nifaq akbar. Qultu Allah Allah fi ikhlasil amalillahi fi qalbika wa qalibik. Allah Allah yang diingatkan kepada Allah. Jagalah Allah. Jagalah Allah dalam keikhlasan amalanmu kepadanya, pada hatimu dan pada aktivitasmu. Senantiasa dijaga. Al-ikhlas tau yang hati usai. Ikhlas ini tidak ada yang bisa menyamainya. Apapun tak usai di dunia ikhlas. Perkara yang paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Dan paling berat. Berapa banyak kam azhahir li isbatir riyah al-qalbi wa ka'annahu tanfuku fihi ala lawin apa. Betapa seringnya, betapa banyaknya aku berusaha. Ini kata salah seorang ulama salaf. Aku berusaha untuk menghilangkan riyah-riyah dalam hatiku. Amalan-amalan yang menginginkan ditanya pada Allah, ini disebut riyah. Akan tetapi seorang alas riyah tersebut muncul ya, dalam hatiku ala lawin apa, pada rupa-rupa yang lain, dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini kita harus menjaga baik-baik terhadap masalah ikhlas ini. Dan berat ini. Orang yang tidak merasa berat yang menjaga keikhlasan, maka dia tidak paham apa itu arti ikhlas. Dia tidak paham apa itu arti ikhlas. Tetapi orang yang berusaha dan memahami ikhlas yang sebenarnya, istighfar terhadap setiap amalannya, bahwa niat daripada amalan itu untuk Allah, maka dia baru akan merasakan betapa sangat beratnya ikhlas. Seperti yang tadi telah kita nukilkan ucapan beberapa ulama salaf, bagaimana usaha mereka untuk memperbaiki ya, hati-hati mereka, keikhlasan mereka. Tayyib selanjutnya, at-tafaqquh fi din. Mempelajari agama. Ini di antara yang akan menjaga kita daripada berbagai macam fitnah-fitnah dunia. Menjaga keikhlasan kemudian mempelajari agama. At-taqwa fi din. Saya menyatakan inna min fawaid at-taqwa fi dinillah suluku tariqatin najah minal fitan. Sesungguhnya di antara faidah-faidah apa-apa kok fidinilah mempelajari memahami agama Allah Subhanahu wa taala adalah turuqu thariqatin najah minal fitan. Dia bisa menempuh jalan keselamatan daripada fitnah-fitnah. Jadi kalau fitnah ini adalah penyakit, maka tafakkur fitnah adalah obatnya. Kalau fitnah-fitnah ini adalah benang bundar, maka tahu ya benang bundarnya, benang yang itu, benang bundar, benang khusus. Maka tafakkur fitnah ini adalah pengurainya. Ini kata Syekh Muhammad Al-Imam. Kenapa? Karena setiap muskilah itu pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Sedangkan di sana tidak ada makhluk minal fitan, ya, jalan keluar daripada fitnah selain daripada apa yang ditawarkan oleh Allah dan Allah Taala. Dan maksud apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, itu kita harus meyakininya. Maka ajaran fisai faruduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Dan jika kalian terjadi tanazzuh, ini yakni pertikaian, pertentangan, khilaf, fitnah di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah SWT memerintahkan kaum muslimin mengembalikan setiap urusan yang dipertentangkan kepada kita dan as-sunnah, mungkin gak kemudian di sana tidak terdapat solusi? Mungkin apa tidak? Allah SWT memerintahkan sesuatu yang pada asalnya di situ tidak akan memberikan solusi. Ini mustahil. Allah SWT memerintahkan sesuatu, pasti di dalam perintah tersebut terdapat solusi. Artinya, setiap terjadi permasalahan di kalangan kaum muslimin, kalau mereka mau mengembalikan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan dapatkan itu solusi. Pasti. Tinggal mau diambil apa tidak, mau mengembalikannya apa tidak. Maka ini makna daripada ucapan Syekh tadi, bahwasannya tafakkur fiddin ini merupakan suluk thariqatin najah minal fitan. Mempelajari agama ini adalah jalan menuju keselamatan daripada fitnah-fitnah. Wa yaman ilahiyah yatafaddalullah biha ala man yasha min minal ibad. Dan ini merupakan karunia ilahi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengannya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihhu fid din. Qala Rasul, man yuridillah bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dalam agama. Ini sangat jelas sekali dari hadis ini bahwasannya solusi dari setiap perkara itu adalah tafakkur fiddin. Dari sisi mana? Karena orang yang selamat daripada fitnah-fitnah itu adalah sa'id, orang yang beruntung, orang yang sukses. Iya kan? Inna sa'id dalam jurni berfitan, kata Rasulullah SAW dalam hadis Al-Mihdan bin Aswad dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Inna sa'id dalam jurni berfitan, sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sedangkan di sini Rasulullah SAW juga menyatakan Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pakaikan dia dalam agamanya. Berarti apa kaitannya antara selamat daripada fitnah dengan tafaqquh fiddin? Ya, orang yang tafaqquh fiddin dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan jadi orang yang dikehendaki oleh Allah karena melakukan kebaikan. Sedangkan sejelek-jelek daripada keadaan adalah terjatuhnya seorang dalam fitnah, ya kan? Berarti tidak mungkin orang yang tafaqquh fiddin kemudian dia terjatuh ke dalam fitnah. Orang yang terjauhkan daripada fitnah-fitnah. Dan biasanya orang yang mudah sekali terjatuh ke dalam fitnah adalah orang yang jauh daripada majelis-majelis ilmu. Silakan kita periksa keadaan-keadaan diri kita dan waktu yang terjadi. Di setiap tempat orang yang terlibat dalam fitnah itu adalah orang-orang yang mereka memang sangat-sangat jauh daripada ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki istimah terhadap ilmu. Dan juga orang-orang yang memiliki perangi-perangi khuslah yang tadi disebutkan pada pembahasan sebelumnya tadi. Khuslah sayyi'ah. Perangi-perangi yang jelek. Yang merupakan alamat dan sisa khofiyah dalam hatinya. Iyyaka wa istiqarul fiqh fiddin. Maka hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu istiqar menyepelekan masalah al-fiqh fiddin, memahami agama. Al-Muzani, ini satu kisah. Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i, seorang ulama ahlul kalam yang sudah sampai pada taraf keilmuan yang begitu sangat tinggi dalam masalah filsafat di masa itu. Dan Al-Muzani ini dia tahu di sana ada Al-Imam Syafi'i yang seorang yang sangat-sangat alim dalam masalah agama. Dan di saat dia mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dia terbentuk dengan berbagai macam perkara-perkara terkait dengan tauhid, terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang mengerikan, karena pelajari filsafat ini akan terjatuh ke dalam hal tersebut. Karena filsafat itu, kalau misalnya kita ditanya hidup antum di mana, kita akan menyatakan di sini, ya kan? Mudah. Tetapi kalau filsafat untuk menuju ke sini itu harus lewat belakang, baru kemudian, nah, terkadang kita sampai terang anda. Ini filsafat sebetulnya mudah, tetapi dipersulit. Ilmu filsafat seperti itu. Maka Al-Muzani, seorang tokoh ahli filsafat yang begitu sangat tinggi keilmuannya dalam masalah filsafat, dia menemui jalan buntu untuk bisa sampai ke hidung tadi, melewati belakang kepala. Kok enggak sampai gimana? Maka kemudian dia datang ke Syafi'i. Ini hanya Syafi'i ini yang bisa menjawab pertanyaan saya tentang masalah tauhid ini. Dia mencari tahu di mana keberadaan Imam Syafi'i. Maka dia dapat berita Imam Syafi'i sekarang sudah tinggal di Mesir. Setelah fitnah yang ada di Irak, beliau hijrah ke Mesir. Kemudian dia pun mendatangi Imam Syafi'i di Mesir, berada di satu tempat di daerah yang dekat dengan, yakni bekas kerajaannya Fir'aun. Maka kemudian dia berada di salah satu masjid di situ, bertanya kepada Imam Syafi'i masalah yang dia sedang bingung tersebut. Pertanyaan yang sebetulnya tidak pantas untuk ditanyakan dan tidak boleh dalam masalah agama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, masalah akidah, ya, masalah terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yakni kaifiat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Banyak perkara-perkara tersebut yang kemudian ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Maka di saat itu Imam Syafi'i langsung ya otomatis meninggi suaranya. Kenapa? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang mengagetkan. Tidak sepantasnya ditanyakan karena perkara yang sesuatu yang ini filsafat tadi, masalah filsafat. Nah kemudian Imam Syafi'i menyatakan, kamu tahu kamu sekarang berada di mana? Iya, saya tahu. Kamu sekarang berada di satu tempat di mana Allah membinasakan Fir'aun dahulu. Ini di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kamu tahu berapa jumlah bintang di langit sana? Saya tidak tahu. Kamu tahu bintang-bintang itu terbuat dari apa? Saya juga tidak tahu. Kemudian menanyakan berbagai macam bentuk apa istilahnya, apa-apa yang bisa dilihat dalam mata kita dari alam semesta ini. Dan jawaban dari Mujani semuanya tidak tahu dan tidak tahu. Baik. Kamu sekedar untuk mengetahui makhluk-makhluk Allah yang kamu bisa melihatnya. Ya, bisa melihatnya. Setiap hari kamu melihatnya. Kamu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana kemudian kamu ingin mengetahui tentang zat Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut? Kebesaran yang sangat maha besarnya. Kemudian setelah itu ditanya oleh Imam Syafi'i tentang asal wudu, ya, wudu yang terkait dengan di situ ada khilaf, permasalahan wudu yang terkait padanya ada khilaf. Ditanyakan kepada dia. Maka jawaban dia dari khilaf-khilaf tersebut tidak disebutkan khilafnya semua, tetapi Imam Syafi'i menyebutkan apa namanya, satu pendapat itu di situ ada khilaf, ya, banyak ya khilafnya, ada 4 qaul di situ. Ditanyakan kepada Ibnu Jani, maka Ibnu Jani menjawab dengan satu jawaban dari salah satu 4 khilaf tadi, dijawab satu. Maka Imam Syafi'i menyebutkan dengan bantahan pendapat yang kedua. Bagaimana dengan begini dan dalilnya ini? Oh ya, saya rujuk, saya mengambil pendapat yang kedua. Bagaimana dengan kalam yang ketiga ini? Oh ya, saya rujuk, saya mengambil pendapat yang ketiga. Bagaimana dengan pendapat yang ini? Oh ya, saya rujuk. Akhirnya bingung. Perkara yang setiap hari kamu lakukan, ya, kamu butuhkan setiap harinya. Kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu ingin mengetahui tentang perkara yang tidak sepatutnya kamu tanyakan? Dan seandainya kamu tidak tahu, maka kamu tidak berdosa daripadanya. Tapi kalau kamu salah, kamu bisa kabur. Iya, kabur kalau salah dalam masalah asma wa sifat, kabur. Iya. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak ada masalah karena Rasulullah tidak pernah membahasnya, tidak pernah menyampaikan kepada kita. Para sahabat Rasul juga tidak pernah bertanya kepada Rasulullah masalah tersebut. Kenapa kamu mempertanyakannya? Sedangkan perkara-perkara yang kamu nanti akan ditanya setiap hari yang kamu lakukan, kamu tidak tahu. Maka aku tunjukkan kepada kamu sekarang, daripada kamu belajar tentang sesuatu yang kamu tidak tahu juga tidak ada masalah bagimu. Kalau kamu salah masih kamu bisa kafir, tetapi akan apa yang dilakukan kepada kamu? Kalau kamu mempelajarinya, maka jika kamu mengetahuinya dengan benar, maka kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Tapi kalau kamu ternyata salah, kamu mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Masalah ini tanpa COVID-19, masalah agama. Salah kalau orang mustahil, salah dapat berbahaya. Kalau benar, Masya Allah, ulama tiba. Ulama yang memang maaf sama agama dengan detail, tinggi derajatnya, yang paling tinggi di antara derajat-derajat yang ada. Ya fa'inlahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian. Orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Kata Ibn Abbas, "Mabaina darajatain mi'atu darajat. Inna ulama qawma mu'minin mi'atu darajat. Mabaina darajatain mi'atu darajat." Para ulama itu berada tinggi di atas orang yang beriman, ya, jarak 100 derajat. Di antara jarak satu dengan jarak yang kedua itu 100 tahun perjalanan. Mi'amu amin, 100 tahun perjalanan. Bayangkan, tinggi sekali. Ini para ulama, makam mereka, karena mereka adalah wasilah. Di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengajarkan kepada kita apa yang mesti kita amalkan, ya. Bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setiap ibadah yang kita amalkan sekarang ini, mereka mendapatkan saham pahalanya. Mendapatkan bagian pahalanya. Ini semua kalau kita menjalankan apa yang kita baca saat ini misalnya, ini kembalinya kepada Allah. Tanpa mengurangi pahala kita tentunya, ya kan? Tapi mereka mendapatkannya semuanya. Masya Allah. Ilmu yang luar biasa. Coba bagaimana kita perhatikan Al-Muzani, ya, kemudian beliau menjadi a'immah kibar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Al-Muzani. Setiap orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i pasti kenal namanya Al-Muzani. Karena beliau adalah seorang a'immah kibar di kalangan mazhab Syafi'iyah. Bagaimana beliau bisa terlepas, bebas dan selamat dari fitnah yang ini filsafat tadi? Sebabkan karena Allah dapat memimpin. Tafakuh fiddin. Sayyid. Sampaklah para ulama, sungguh sebagian ulama menyatakan innallaha yarfa'u an hadhil umma adab di rikrati ashabil hadib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umat ini al-adab disebabkan karena rikratnya ashabil hadib. Rekhlah daripada ashabul hadis, yaitu perjalanan mereka menuntut ilmu hadis. Yang dengan itu di masa tersebut tidak terjadi musibah-musibah. Karena di antara sebab banyaknya musibah itu karena dosa-dosa kita. Kemarin contoh pernah suatu ketika terjadi satu musibah besar, yaitu gempa bumi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka beliau menyatakan bahwasannya kalau seandainya saja bumi berguncang kembali yang kedua kali setelah ini, maka saya tidak akan berada di tengah-tengah kalian. Tidaklah terjadi hal ini melainkan disebabkan karena banyaknya maksiat di kalangan kalian. Maka rekalahnya ashabul hadis, kata para ulama, ini di antara yang menyebabkan apa namanya terjaganya daripada adab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada menimpa satu musibah di atas muka bumi ini melainkan disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ulah-ulah kalian sendiri. Penyebabnya adalah dosa-dosa kalian. Itu pun Allah masih menyatakan wa ya'fu an katsir. Allah masih memaafkan banyak sekali daripada dosa-dosa kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala azab manusia, menurunkan azab, ya, menurunkan musibah berat sesuai dengan kadar kesalahan yang ada dilakukan oleh manusia, kan tidak ada yang tersisa dari manusia ini, bahkan sampai pun binatang-binatang melata semuanya binasa disebabkan karena ulah manusia. Walau yaqulullahu nas bima kasabu ma tawqa fi dhabil ardi min syai fi dhabil ardi. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia disebabkan karena ulah-ulah mereka, maka tidak tersisa di permukaan bumi ini satu binatang berapapun. Ini di dalam Al-Quran Allah menyatakan demikian. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi barokah apa yang dilakukan oleh ashabul hadis pada masa tersebut, mereka rikhlah untuk mendapatkan satu hadis. Ini mereka butuh perjalanan terkadang satu bulan. Kalau kita satu jam mendapatkan 100.000 hadis, ya, datang misalnya ke mana, ke maktabah mana, di katakan misalnya beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah 100.000 hadis satu jam sampai, ya. Itu bagaimana Imam Bukhari dahulu untuk mendapatkan dan mengumpulkan Sahihul Bukhari. Beliau dari Khurasan, keluar dari Bukhari, itu daerah Khurasan. Ini bukan daerah Timur Tengah, daerah mungkin lebih dekat ke Rusia sana. keluar terus sampai kemudian dari satu negeri ke negeri yang lain, Makkah, Madinah, Iraq, Basra, di Iraq ada Basra, ada Kufah, dijelajahi semuanya, kemudian ke Syam, kemudian balik lagi. Ini dalam keadaan belum ada pesawat, ya kan? Belum ada pesawat, belum ada sayyara dan sebagainya. Belum ada, nanti paling kuda paling cepat, unta paling banyak dipergunakan. Ya, kita bisa melihat perjalanan dengan unta tersebut. Kesabaran yang luar biasa untuk mendapatkan hadis. Tetapi lihat, bawakan ilmunya. Masya Allah. Diambil ilmu beliau dari satu generasi ke generasi yang lain terus-menerus. Setiap menyebut nama beliau, rahimahullah, didoakan. Derajat yang sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Ini rasul hadis hadis. Bahkan untuk sekedar mengetahui derajat hadis, derajat hadis satu hadis. Ini Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah. Ini harus keluar masuk kota berbulan-bulan perjalanannya, ditempuh berbulan-bulan satu hadis saja. Ada satu hadis yang sampai kepada dia, dia merasa aneh dengan hadis ini. Ini benar ini hadis yang seperti ini. Karena lupa, ya ini lapor hadisnya. Kemudian dia tanyakan kepada rawi yang pertama, rawi yang menyampaikan kepada dia, kamu mendapatkan dari siapa ini? Ini sepertinya ada sesuatu dari sanad yang di situ tidak tersebut. Dia menyatakan, ana mendapatkan dari fulan di Basra. Basra, ya datang ke Basra. Perjalanan ke Basra. Setelah di Basra didatangi orang tersebut, dia tanya, kamu mendapatkan benar ini seperti ini, seperti ini, seperti ini? Iya, siapa lagi yang mendengar dari kamu? Siapa saja misalnya yang bisa ditemui dalam masalah ini? Kamu bisa mendapatkannya dari fulan di negeri Kufah. Datang dia ke Kufah. Terus seperti itu sampai kemudian terakhir dinyatakan apa bahwasanya hadis tersebut dia mendapatkan sanad yang terakhir bahwasanya di sana ada yang disembunyikan salah satu daripada kaum bahwasanya yang ada daripada hadis ini semuanya kepada Syar bin Hausab. Syar bin Hausab ini seorang kaum yang dhaif. Akhirnya sekian lama perjalanan itu ternyata kesimpulannya hadisnya dhaif. Iman rehlah daripada ashabul hadis. Na'am inna azamata dinil islam tukminu fi kulli ayatin min kitabillah wa fi kulli hadithin sahihin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, sesungguhnya keagungan agama islam ini tersembunyi pada setiap ayat daripada kitabullah. Wa fi kulli hadithin sahih, dan pada setiap hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa umma al-islamiyah tatajarra anwa'an min al-masa'ib wa al-mawjud fi akthar min ayat al-hadis. Maka umat Islam tadi benar-benar mereka telah tertimpa dari berbagai macam musibah-musibah. Mereka harus menanggung sekian banyak musibah, ya. Padahal jalan keluarnya, solusinya mawujud fi akthar min ayat aw hadis, terdapat dalam bahkan lebih dari satu ayat atau satu hadis. Tetapi mereka karena jauhnya mereka daripada tuntunan daripada agama mereka, sehingga mereka harus mengalami musibah demi musibah. Wal ayat al wahid wal hadisul wahid fihi hal fa akthar, ya. Dan satu ayat atau pula satu hadis terdapat di dalamnya satu solusi atau lebih. Walaqad jaa al-islam li kulli fitnatin bidawaa, dan sungguh-sungguh Islam datang untuk setiap fitnah itu dengan obatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nuzila min al-qur'an ma huwa shifaa'. Dan tidaklah dan kami menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat sifat warahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz dzalimin illa khasara, dan tidaklah menambahkan orang-orang zalim kecuali kerugian. Allah juga menyatakan qul huwallazina atana huda wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an tersebut untuk orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat. Jadi seluruh daripada masalah yang ada itu semuanya insyaallah akan selesai jika dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menyatakan fa'ada fahuwa shifa'ul qulub min da'i jahl wa syak wa raib. Maka Al-Qur'an merupakan obat bagi hati, hati-hati para hamba dari penyakit-penyakit al-jahl wa syak dan keraguan-keraguan, penyakit kebodohan dan keraguan-keraguan, wa raib dan kebimbangan. Para yunzilillah subhanahu minas sama sifa'an qat'an wal anfa' wal a'zam wal afja fi izalati da' minal qur'an. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit obat sama sekali yang lebih sifatnya lebih mencakup, lebih bermanfaat, lebih besar dan afja, lebih mengenal dalam memberikan ijarah menghilangkan daripada penyakit minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah obat segala penyakit, bahkan termasuk daripada sebagian penyakit-penyakit yang zahir itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an sebagai ruqyah, ya kan? Khususnya adalah da'ul qulub, ini penyakit-penyakit hati. Maka ini sifatnya adalah Al-Qur'an. Walakin qalla al-mudawwir, hanya saja sedikit sekali orang yang menggunakan Al-Qur'an sebagai obat. Dan suatu ketika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ditanya, "Ma taqul ustadz ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin tutliya bi baliyah wa 'alima annahu in tahara bihi afsada dunyahu wa akhiratuh?" Apa yang diarahkan, dibimbingkan oleh sadatul ulama dan a'immatuddin, para ulama-ulama, pimpinan daripada umat dan pimpinan agama ini, radhiyallahu anhum ajma'in, fi rajulin, pada seseorang, ubtuliya bi baliyah, dia diuji dengan satu musibah, wa 'alima annahu in tahara bihi, dia tahu kalau dia terus menerus di dalam musibah tersebut, musibah dalam agama ini, akadat dunia wa akhirat, maka akan merusakkan agama dan akhiratnya. Waqad istahada fi dafiha an nafsi, dalam keadaan dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengobatinya, ya, istahada fi dafiha an nafsi, untuk menolaknya dari dirinya, menjauhi daripada musibah agama tersebut, bikulli tariqin, dengan berbagai jalan, fama yajda'illa tawakkudan wasit jatan, tetapi justru malah semakin menjadi-jadi. Sama kila fidatiha wa matari ila kasiha, maka apa usaha yang bisa ditempuh, jalan apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan daripada penyakit tersebut. Ini penyakit yang terkait dengan penyakit hati. Farahumullah mana'ana mubtala, maka semoga Allah merahmati orang yang memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah ini. Wallah fi'auni afi maka al-afi fi'auni afi, dan Allah senantiasa berada dalam pertolongan hamba, yakni Allah SWT akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Atuna ma'zurin, berikan apa-apa kepada kami. Ma'zurin, yakni insyaAllah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka kemudian Ibnu Qayyim memberikan jawaban, jawabannya agak panjang, saya kita baca. Al-jawab, alhamdulillah, amma ba'du, faqad sabata fi sahih al-Bukhari hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Ma anzalallah da'a illa anzala lahu shifaan." Beliau menyebutkan hadits dalam sahih al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa fa idza usiba da'uda bawa bismillah. Untuk setiap daripada penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu mengena pada penyakitnya, maka akan sembuh bismillah. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini kaidah dalam agama kita yang harus kita imani. Wafi musnad Imam Ahmad min hadis Usama ibnu Syarik, dan dalam musnad Imam Ahmad dalam dari hadis Usama bin Syarik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Allah lam yunzil da'an illa unzila lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan da' penyakit kecuali Allah turunkan pula sifatnya, obatnya, diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Wa fil lafaz, dan dalam lafaz yang lain, innallaha lam yad'u da'an illa wa ta'ala shifaan aw dawaan illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali juga Allah meletakkan untuknya penyembuhnya, kecuali satu penyakit saja. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Maka kemudian Rasul ditanya, apa itu? Qala al-haram, yakni al-haram, kepikunan. Pikunan ini masih tidak ada obatnya, karena penyakit tua, tidak mungkin kemudian dikembalikan menjadi muda. Etang sabar, wahaya sa'ulah itu. Etang sabar, sabar buah tersebut itu. Duhai mata muda, tapi yang apakah bermanfaat kalimat duhai itu? Duhai mata mudamu, seandainya mata muda itu dijual, apakah membelinya berapa pun harganya? Tidak ada manfaatnya duhai-duhai kan? Ya kan? Tidak mungkin bisa kembali mata muda. Nah, sekarang kita memiliki usia muda, jangan lewatkan usia muda kita. Jangan baik-baik usia muda, jangan kemudian kita menjadi orang yang duhai-duhai dan kehilangan mata muda. Imam Syafi'i menyatakan dalam satu dari syairnya yang masyhur, malam yaduk dulla jahli. Nah, lupa sedikit lupa ini namanya hip-hop itu kawal. Apalagi itu terkadang memang bersiaran pas kita butuhkan dan mau muncul ya. Karenanya para ulama mengarahkan kita supaya tayyidra'an bil kitabah. Tayyidra'an bil kitabah. Kita ilmu itu dengan apa? Dengan ditulis. Kalau pas kita dihianati dengan orang kita, nah sekarang ini kasusnya, antum saksikan. Malamnya itu dulla at'alum sa'ata tajarrah dulal jahmi tulah ayat ini. Berarti siapa yang tidak pernah mau merasakan hinanya belajar sesaat, maka dia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hayat. Waman fatahu tadah, waman fatahu at-ta'alibah tersebabihi fasafir alaihi al-ta'an lima fatihi. Di antara kalam daripada Imam Syafi'i yang lain. Dan para siapa yang waktu mudanya itu terlewatkan dari ta'lim-ta'lim, menghadiri majelis-majelis ta'lim, takdir alaihi arba'an li wafatihi, maka takdirkan dia 4 kali karena kematiannya. Salat jenazah. Orang-orang yang di jalan-jalan tidak merasa ta'lim itu takdirkan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Belum, baru disalami. Lu kenapa kamu nyala? Kamu tidak takdir. Kata Imam Syafi'i, nah jadinya keluar. Kalau dikata dalam catatan, anda mampu langsungan. Iya kan? Apa tadi kalimatnya? Mungkin yang pentingnya ta'lim, yang ini di usia sahabat kita. Baik. Waktunya mungkin sudah jam 11. kurang 5 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa beberapa halaman daripada asing. Insyaallah kita akan masih lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala al-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.